Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Faridahum li ghairillah, maka keridhaan mereka untuk selain Allah. Wa sukhtuhum li ghairillah, dan kemarahan mereka juga bukan karena Allah. Perhatikan ayat yang sebelumnya, surat Taubah ayat 58. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat, di antara mereka para munafikin ada yang mengejekmu dalam masalah sedekah. Fa in utu minha radu, kalau mereka diberi mereka ridha. Wa in lam yu'tu minha, kalau tidak diberi, idahum yaskhutun, maka tiba-tiba mereka murka, marah. Berarti marah mereka bukan karena Allah, ridho mereka bukan karena Allah. Wa hakadha halu man kana muta'alliqan bi riyasatin aw bi suratin, demikianlah keadaan orang-orang yang bergantung pada riyasah, kedudukan, kepemimpinan, aw bi surah, atau pada bentuk-bentuk tertentu. Wa nahu dhalika min ahwa'i nafsi, atau yang lain-lainnya dari hawa nafsu pribadi. Apa itu surah? Hah? Bentuk-bentuk. Saya ridho sama yang ini, saya enggak ridho sama yang itu. Kenapa? Yang ini cantik, yang itu jelek. Yang ini ganteng, yang itu jelek. Apa kaitannya? Apa kaitannya? Kalau dia saleh, kita cinta karena kesolehannya. Kalau dia na'udzubillah dal, kita benci. Baik, berarti bencinya kita karena dia sesat. Walaupun dia ganteng, cantik, sebaliknya kita cinta kepadanya kalau dia saleh. Walaupun dia jelek, dia tidak cantik misalnya. Baik, berarti cinta kita karena Allah, benci kita juga karena Allah SWT. Bukan karena surah, bukan karena bentuk. Inna Allah la yandur ila suwarikum. Ini surah. Berarti cinta dan bencinya bukan biri asatin, bukan kalau engkau dijadikan pejabat, dijadikan ketua kelas, dijadikan guru, kamu gembira, senang, ridho. Ketika kamu dipecat, kamu marah. Ketika kamu dijadikan musyrif, kamu senang. Ketika kamu dilepas dari musyrif, marah. Apa kaitannya? Cinta dan benci, jangan karena itu. Hendaklah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahu dhalika min ahwa'i nafsi, dan lain-lainnya dari ahwa'i nafsi. Hawa nafsu pribadi. Apa saja hawa nafsu? Kesenangan, pengen dijadikan pemimpin, pengen dijadikan sebagai pejabat, pengen dijadikan sebagai apalagi, itu semua riasa. Atau pengen mendapatkan harta, ingin diberi, seperti munafikin tadi, kalau diberi, idza u'tu minha radu, wa in lam yu'tu sakhitu. Yang ketiga, karena bentuk-bentuk. Yang keempat, karena syahwat. Yang kelima, sekian banyak syahwat nafs. Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min al dhahabi wal fiddah wal an'am wal harth. Naam. Tetapi di sisi Allah ada yang lebih dari itu. Naam. Kembali kepada kitab. In hasala lahu radiya, kalau dia dapat apa yang disukainya, dia ridha. Wa in lam yahsul lahu sakhata, kalau dia tidak mendapatkannya, dia marah. Fa hadza 'abdun ma yahwahu min dhalik, berarti dia adalah abdu, afan, tanpa tanwin. Fa hadza 'abdu ma yahwahu min dhalik, maka berarti dia budaknya apa yang dia inginkan tadi. Kalau dia dapat dia suka, kalau enggak dapat dia benci, berarti dia budaknya apa yang dia cari. Kalau kedudukan, berarti budaknya kedudukan. Kalau harta, maka budaknya harta. Kalau qatifah, abdu qatifah. Kalau khamisah, abdu khamisah. Kalau dinar dan dirham, maka abdud dinar, abdud dirham. Sebagaimana sebutan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah wal khamilah ila akhirih. Ta'isa wan takas wa idza syiqa falan taqash. Wa huwa raqiqun. Maka orang itu raqiqun lahu. Raqiq juga maknanya budak. Berarti orang ini raqiqun lahu, dia itu budaknya apa yang diinginkan. Idh ar-riq wal 'ubudiyyah fil haqiqah huwa riqul qalbi wa 'ubudiyyatihi. Karena yang namanya perbudakan, yang namanya 'ubudiyyah dan riq, hakikatnya adalah perbudakan hati. Sahih? Kamu dimiliki oleh tuanmu, dibeli, dibayar. Tapi hatimu tidak diperbudak oleh tuanmu. Maka kamu masih bisa beribadah pada Allah, sholat, ibadah. Mengapa? Karena dia merasa saya hamba Allah dan saya beribadah pada Allah. Disuruh, dipaksa oleh tuannya, terpaksa dia kerjakan. Dilarang ini, dilarang itu, terpaksa dia tinggalkan. Apakah karena dia memperbudak dirinya? Tidak. Karena dia budak, dimiliki oleh tuannya, terpaksa dia kerjakan yang disukai, terpaksa dia tinggalkan apa yang tidak disukai. Tapi bukan dari hati. Taib, sekarang yang kedua. Dia orang merdeka. Tetapi dia memiliki prinsip pokoknya, apa yang saya suka, saya kerjakan. Apa yang saya tidak suka, saya akan tinggalkan. Pokoknya, aku akan kerjakan apa yang ku mau. Berarti dia budak. Budak hawa nafsunya sendiri. Diatur oleh agama, diatur oleh syariat, diatur oleh negara, diatur oleh pemerintah, diatur oleh gurunya di pondok pesantren. Dia tidak peduli. Pokoknya saya akan mengerjakan apa yang saya suka. Suka-suka gue. Ini barakallahu fikum adalah pelajaran penyembahan hawa nafsu. Pokoknya ku tahu yang ku mau. Apalagi? Yang penting happy. Iya, itu diajarkan oleh mereka agar kalian menjadi seperti itu. Menjadi budak hawa. Yang penting happy apa maknanya? Yang penting suka. Tidak peduli halal ataupun haram. Enggak peduli apapun dari aturan agama, aturan penguasa, aturan sekolah, aturan pondok, aturan apapun. Saya tidak peduli. Yang penting saya suka. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Maka dia raqiqun lahu. Ini perbudakan yang hakiki. Berarti dia budaknya hawa nafsu. Apakah ada orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya? Ada. Oleh karena itulah Allah sebutkan dalam Al-Quran, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kau tidak pernah melihat seorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Orang seperti ini adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Apa maknanya disesatkan di atas ilmu? Ilmu apapun yang dia punya. Hadis, ayat, apapun yang dia hafal. Enggak berubah. Karena dia tidak mau mengikuti syariat. Dia mau mengikuti hawa nafsunya sendiri. Pokoknya saya ingin senang. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini namanya abdun lihawah. Raqiqun lahu. فَمَسْتَرَقَ الْقَلْبَ وَاسْتَعْبَدَهُ فَهُوَ عَبْدُهُ. Maka kalau dia hatinya diperbudak oleh sesuatu, hatinya diperbudak oleh sesuatu, berarti dia budaknya sesuatu tersebut. إِلَا أَنْقَالْ. Sampai akhirnya beliau berkata rahimahullah, هَكَذَا أَيْضًا طَالِبُ الْمَالِ. Demikian pula keadaannya para pencari harta. Masih ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa inna dhalika yasta'biduh, karena dia akan diperbudak oleh harta tadi. Wa yastariquhu, akan benar-benar diperbudak hatinya oleh harta. Apapun caranya, bagaimanapun jalannya, kemanapun dia, halal ataupun haram, pokoknya saya harus mendapatkan uang. A'udzubillah min dhalik. Hadhihi al-umur barakallahu fikum nau'an, ada dua jenis. Minha ma yahtaju ilaihi al-'abd. Di antaranya apa yang memang diperlukan oleh seorang hamba. Kama yahtaju ila ta'amihi wa syarabihi, seperti kebutuhan makannya dan kebutuhan minumnya. Wa mankahihi wa maskanihi, atau mankah, wanita yang dinikahi, atau maskan, tempat yang ditinggali. Wa nahwi dzalik, itu kebutuhan-kebutuhan. Kalau dia mencarinya, silakan. Boleh, dan tidak dikatakan budak. Kalau dia dapat, alhamdulillah, senang dia. Kalau dia enggak dapat, sedih, saya belum dapat istri, saya belum dapat harta, makanan, minuman, saya lapar. Wajar. Kapan jadi jeleknya? Nanti pada yang kedua. Kalau dia kemudian rela untuk melanggar urusan Allah, perintah Allah, larangan Allah hanya karena dunia, maka disitulah dia terlihat pada ujian-ujian tersebut bahwa dia lebih cinta pada hartanya dan diperbudak oleh hartanya. Naam. Wa yarghab ilayhi fi. Orang suka mencari makan, mencari ma'isyah, mencari minumnya, mencari istri, mencari rumah, cari kontrakan, wajar. Fahada yatlubuhu minallah, maka hendaklah dia cari kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta kepada Allah dan berusaha dengan usaha yang halal. Fayakunul malu indahu yasta'miluhu fi hajatih, maka hartanya yang dia dapatkan akan dia gunakan untuk hajat-hajatnya. Bimanzilati himarih, maka harta tersebut menjadi seperti keledai dia. Keledai itu ditunggangi atau menunggangi kamu? Hah? Ditunggangi toh? Keledai. Kita ngasih makan, kita pelihara, kita tunggangi, kita kasih tugas, kita kasih. Itu namanya keledai. Taib. Harta, kalau kita pakai untuk yang halal, kita sedekahkan, kita pakai untuk yang diridhoi oleh Allah, kita pakai untuk yang Allah semakin ridho, maka harta itu seperti tungganganmu. Tunggangan kemana? Menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta kita bisa. Punya motor, bisa ngaji. Punya kendaraan, kamu bisa mudah untuk mengantarkan anak-anaknya sekolah, ke pondok pesantren, mengkaji ilmu. Masya Allah. Baik, itu barakallahu fikum contoh yang pertama. Wa bisatihi alladhi yajlis 'alaiha, maka kedudukan harta pada dia seperti keledai yang ditunggangi atau seperti permadani yang diduduki. Rendah, permadani, keledai, diduduki. Min ghairi an yasta'biduhu fayakunu halu'a. Tidak mempertuhankan harta dan tidak halu'. Kalau kurang mengeluh, kalau dikasih kurang. Baik. Wa minha ma la yahtaj ilaihi al-'abd. Jenis kedua, apa yang tidak dibutuhkan oleh seorang hamba. Fa dan bagi an la yu'alliq qalbahu biha, maka seharusnya dia tidak berkait hatinya dengannya. Fa idza ta'allaqa qalbuhu biha sara musta'bidan laha, kalau dia bergantung hatinya kepada harta-harta yang sesungguhnya tidak dibutuhkan, maka berarti dia musta'bidan laha, berarti dia diperbudak oleh hartanya. Wa rubama sara musta'bidan wa mu'tamadan, bahkan bukan hanya diperbudak dan dia bersandar bergantung pada hartanya. Ala ghairillah, selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yabqa ma'ahu haqiqatul 'ubudiyyah lillah, maka tidak tersisa peribadatannya kepada Allah atau penghambaannya kepada Allah, karena penghambaannya seluruhnya pada dunia. Bukan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, hidupku dan matiku untuk Allah, tetapi hidupku dan matiku untuk dunia. Untuk syari dunia. Wala haqiqata tawakkul 'alaihi, dan dia tidak punya hakikat tawakal. Bal fihi syu'batun minal ibadah li ghairillah, berarti dia memiliki cabang dari cabang-cabang peribadatan kepada selain Allah dan cabang dari cabang-cabang tawakal kepada selain Allah. Maka hartanya bukan seperti keledai yang ditunggangi, bukan seperti permadani yang diduduki, tetapi hartanya seperti pimpinan dia yang mengatur dia. Saya harus berangkat, saya harus pulang, saya harus pergi, saya harus kemari, saya harus ke sana. Ini enggak boleh, walaupun enggak boleh, saya harus berangkat, saya harus pergi. Walaupun haram, saya harus berangkat. Maka harta ada di atas dia, memimpin dia, mengatur dia. Bedakan antara keduanya. Ini saya kalian paham sebatas apa kita boleh untuk mencari dunia. Barakallahu fikum, subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.